Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah serta taufik darinya kita bisa kembali pada malam ini dipertemukan di majelis ini dalam rangka untuk sedikit memanfaatkan waktu antara maghrib sampai isya untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada hidup-hidup kita ini dan memberikan pahala kepada kegiatan kita ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan kalimat sambutan bagi para talibul ilmi. Dalam sebuah riwayat belum menyatakan marhaban bi talibul ilmi, selamat datang wahai para pencari ilmu. Ini menunjukkan mulianya mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan para talibul ilmi dengan gegap gembita, sukacita menyebutkan selamat datang wahai para talibul ilm. Kemudian beliau memberitahukan keistimewaan majlis ta'lim yang dimiliki oleh mereka-mereka yang menghadirinya. Beliau mengatakan fa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibul ilmi ridan bima yatlub. Rasulullah SAW memberitahukan, sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk menaungi para pencari ilmu, dikarenakan malaikat ridha dengan apa yang mereka cari. Dalam sebuah riwayat disebutkan ridha bi talibil ilm, para malaikat ridha dengan para pencari ilmu. Sebuah majlis yang dikerumuni oleh para malaikat dengan bahasa tahuffuhul malaika adalah majlis ta'lim. Adalah majlis ta'lim, bukan majlis yang lainnya. Sehingga majlis yang paling istimewa di dunia ini adalah majlisul ilmi. Majlis di situ dibawakan Al-Quran wa Sunnah difahmi sahabat. Majlis itulah majlis yang paling mulia di muka bumi ini. Disebutkan di antara hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa sebutkan empat di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu masjid di antara masjid-masjid Allah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membacakan Al-Quran antara mereka." Yani al-ilm, ilmu yang bermanfaat. Dipelajari di antara mereka kalam Allah. Illa kecuali Allah akan memberikan empat keistimewaan bagi mereka. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyat alaihimur rahmah, wa haffat alhumul malaikatu, wa dhakarallahu fi man indahu. Rasulullah SAW belum menyebutkan tidaklah satu kaum bermajlis talabul ilmi di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali akan diturunkan pada mereka ketenangan. As-sakinah, ketenangan. Apa itu ketenangan? Ada kalanya orang taklim tenang banget, Pak. Terdiam terus, enggak bergerak. Bergeraknya setelah selesai taklim. Rampung ya. Apakah itu tenang? Jadi maksudnya itu ngantuk itu namanya. Bukan tenangnya seperti itu, wahai kaum muslimin. Jadi maukan sakinah dikarenakan dia dengan ilmu yang bermanfaat tersebut jiwanya tenang. Dia meyakini sesuatu didasarkan dalil. Mengamalkan sesuatu didasarkan ilmu. Tidak melakukan sesuatu dalam agama kecuali mengerti ilmunya. Hal ini menimbulkan sakinah, ketenangan tersendiri. Tenang mendengarkan ilmu. Jiwanya tenang dikarenakan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan bil ilmi. Berbeda dengan ahlul batil, ahlul bid'ah yang mengada-ada kebatilan yang tidak ada ilmunya. Mereka selalu dalam keadaan sedih, gundah gulana, galau. Pertanyaan selalu menggelitik dalam hati mereka, apakah amalanku diterima atau tidak? Apakah amalanku ini sesuai dengan Nabi atau tidak? Karena ketika dikejar dalilnya, tidak didapati dalil yang menunjukkan amalan itu. Maka timbul kekacauan dalam jiwanya. Kebingungan, kebimbangan, keraguan. Asyak wa raib. Bimbang, ragu sepanjang hidup dia. Walaupun dia memaksakan diri. Ini memang bid'ah tapi hasanah. Dia tahu itu sesuatu yang sesat. Tidak ada dasarnya di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dia paksakan untuk mengatakan itu baik. Tetapi tetap hati tidak akan tenang. Berbedaannya dengan orang yang duduk di majelis ta'lim. Mempelajari kitab. Para ulama yang berdasarkan adillah. Dalil-dalil yang sangat kuat. Hal itu menimbulkan as-sakinah. Ketenangan. Masya Allah. Wahsyat alimur rahmah, orang yang duduk di majlis salim Allah akan limpahkan kepada mereka kasih sayangnya, yakni Allah merahmati mereka orang yang hadir di majlis salim. Wahafat humul malaika, malaikat mengerumuni mereka walaupun kita tidak melihatnya, karena ini perkara ilmu ghaib yang wajib bagi kita mengimaninya. Maka kita meyakini para malaikat menggerumuni majlis ta'lim tersebut bersama dengan para talibul ilmi di majlis ta'lim tersebut. Hukum yang berkaitan dengan ilmu al-ghaib, ikhwan, kita tahu berita apapun itu datangnya dari Al-Quran wa Sunnah wajib diimani, dipercayai, diyakini. Karena berita itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Al-Alim, zat yang maha alim. Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu. Alimul ghaibi wasyahada. Allah maha mengetahui alam ghaib dan alam yang nyata. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang datangnya min Allah. Sebutkan dalam hadis yang sahih, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama' ya'tini khabaru sama'i sabahan wa masa'a. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Aku ini adalah kepercayaan zatnya di langit. Aku ini manusia yang dipercayai kepercayaannya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah dan berita. Ya'tini khabarus sama, datang kepadaku berita-berita dari langit. Sabahan wa masa'a, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Maka hadirin kaum muslimin, malaikat mengurumi para talibul ilmi, wajib bagi kita mengimaninya, meyakininya. Walaupun tidak akan bisa kita rasakan dengan indera kita yang lima, panca indera yang kita miliki, tidak akan mungkin bisa merabanya, mengecapnya, menciumnya, melihatnya, merasakannya, enggak. Kita dhaif, harus kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang sangat terbatas dalam kemampuannya. Maka jangan sampai kemampuan yang sangat terbatas pada diri kita menyebabkan kita menolak beritanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, yang keempat, Rasul memberitahukan wa dzakarallahu fi man indahu, Allah memuji-muji orang-orang yang duduk di majlis salim di hadapan para malaikat-malaikatnya, di malaikat yang ada di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, sehingga duduknya kita di majlis salim sembari kita mendapatkan faedah ilmu ternyata mendapatkan pahala yang begitu banyak. Di antaranya juga kaum muslimin, orang yang duduk di majlis salim akan mendapatkan kemudahan bagi dia jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan hadil, lo menyebutkan dalil, idza marartum bi riyadil jannah faru'aha, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka kerumunilah. Qila wa ma riyadul jannah, tanyakan kepada beliau, apa yang kau maksudkan Rasul dengan taman-taman surga di dunia ini? Qala majalisul ilm, majalisul dzikri, majlis ilmu, majlis zikri, majlis yang diinginkan di situ tentang Al-Quran wa Sunnah, difahami sahabah, itu adalah majlis yang disebutkan dengan Riyadul Jannah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin berdoa, dari majlis salim ini semoga kita berkumpul bersama di taman surga Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Maknanya bukan hanya berita Riyadul Jannah semata, tetapi itu adalah cara seorang bisa menggapai Riyadul Jannah fil Jannah nanti ba'dal maut fil yaumil akhir. Adalah di antara caranya dengan dia menggerumuni majlis ta'lim ketika di dunia ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ini sangat menggembirakan sekali. Demikian pula hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang dimudahkannya orang menuju al-jannah tatkala dia talabul ilmi. Mengapa demikian? Sebutkan dalam banyak hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang dia menempuh perjalanan guna mencari ilmu, ilmu syar'i, perjalanan itu dengan dua bentuk. Jalan secara nyata, pergi dari rumah menuju ta'lim. Ataupun duduknya seorang di pondok berhari-hari, berbulan-bulan, dia berusaha memahami ilmu din, itu pun disebut dengan tariq, jalan untuk belajar memahami nas. Barang siapa yang menempuh perjalanan guna untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi, Allah akan mudahkan bagi dia bihi, dengan sebab dia talabul ilmi tadi, tariqan ilal jannah, sebuah jalan menuju ke surga, sebuah jalan menuju ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya dari hadis ini adalah apa? Orang yang tidak memiliki ilmu agama, jahil tentang halal haram, jahil tentang ibadah, jahil tentang akidah sahihah, jahil, maka dia tidak mendapatkan kemudahan menuju ke al-jannah. Bahkan kebodohan itu lawan dari kepandaian, kebodohan yakni kejahilan, ketidakmengertian, ketidak memiliki ilmu tentang al-haq, ini sebagai sebab mayoritas manusia terjerumus pada nar. Nabi memberitahukan siapa yang mencari ilmu dimudahkan. Lish, mengapa? Orang yang mencari ilmu, kenapa dimudahkan bagi dia jalan menuju al-jannah? Dikarenakan bagi dia pengetahuan tentang al-huda, petunjuk. Petunjuk yang ada pada ilmu Al-Quran wa Sunnah. Kita telah mengerti kaum muslimin, petunjuk itu ada dua jenis. Hidayah. Hidayatun ada dua. Hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Petunjuk yang berupa penjelasan, bimbingan, ajaran, itu sudah ada. Yaitu Al-Quran wa Sunnah. Petunjuk yang kedua berupa taufik. Allah memberikan kepada hati seseorang untuk cocok dia dengan yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hidayah taufik. Hidayah tulbayan, hidayah yang berupa bimbingan, petunjuk, ajakan, arahan, ajaran, ini sudah ada. Di mana kaitu ya kaum muslimin? Pada ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka latahdi, lanya pendek, latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti bisa membimbing manusia, menunjuki manusia menuju siratal mustaqim. Sehingga siapa yang talabul ilmi, ilmu yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, akan jelas bagi dia jalan menuju al-jannah. Jalan yang Allah ridai, amalan yang Allah terima, akidah yang benar, ibadah yang sahihah, akan jelas bagi dia dengan ilmu penjelasan yang dia tahu. Dengan demikian menjadi mudah bagi dia. Saya harus bagaimana? Oh begini Nabi mengajarkannya. Saya harus bagaimana dalam salat? Oh begini salatnya. Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni arsallu kama kamara itu misalli. Salatlah engkau seperti melihat aku salat. Begini salatnya. Begini, begini. Oh jelas. Saya lakukan seperti itu. Inilah hikmah di balik talabul ilmi. memberikan keterangan jelas tentang al-haq sehingga gampang bagi kita untuk melakukannya, untuk kita memeganginya, meyakininya, mengimaninya sehingga dimudahkan jalan menuju al-jannah. Berbeda hanya dengan kebodohan. Kebodohan ini wahai kaum muslimin sebab terbesar masuk dalam an-nar. Al-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menyebutkan ayat dalam surat Al-Mulk, manusia kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tatkala dilemparkan ke dalam neraka manusia yang sangat banyak sekali, bagaikan seperti fauj, gelombang lautan yang besar, bukan 5-10 orang, ratusan, ribuan orang masukkan ke dalamnya, belum masuk. Sa'alahum khazanatuha, malaikat yang menunggu neraka menanyai mereka, alam yatikum nadhir, wahai manusia, apakah dulu ketika di dunia belum ada seorang rasul yang memberikan peringatan tentang panasnya neraka? Apakah belum ada rasul yang memperingatkan akan bahayanya neraka? Bahasa kitanya, ya mau mikir kamu, neraka itu panas, kenapa kamu melakukan hal-hal yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Mikir. Sudah ada berita Nabi, begini neraka, nekat saja kamu ke dalam neraka. Apa belum ada rasul yang mengingatkan tentang bahaya neraka? Bercerita tentang dahsyat neraka, asbab duhulun nas nar. Apa belum ada rasul yang memberitahukan sebab-sebab manusia jatuh dalam neraka? Alam ya'tikum nadhir. Qalu, mereka menjawab, bukan satu orang, qalu, mereka ahlun nar menjawab, qad ja'ana nadhirun fakadzabna, wahai malaikat, sungguh telah datang seorang yang memperingatkan akan bahaya neraka. Sudah ada. Mereka mengatakan apa? Sungguh telah datang rasul. Mereka meyakini pentingnya rasul. Mereka meyakini betul-betul benar berita rasul. Kapan? Ketika itu. Ketika mereka sudah merasakan azab. Namun ketika di dunia, mereka mengatakan, fakadzabna, kami tidak percaya dengan rasul itu. Wa kunna ma nazzalallahu min syai. Kami katakan Allah tidak menurunkan apapun. Allah enggak menurunkan apapun. Sehingga mereka di dunia tidak beriman dengan beritanya rasul, tidak mau belajar dengan ilmunya rasul, dan mereka meninggalkannya, enggak mengakui itu sebuah kebenaran. Ketika mereka sudah merasakan azab, mereka baru mengatakan lau kunna nasma'u aw nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dua, seandainya dulu aku di dunia mau mendengarkan ilmu, mau memperhatikan ilmu, mau memahami ilmu, bimbingan Nabi, perintah Nabi, peringatan Nabi, dua, seandainya aku dulu di dunia mau belajar ilmu agama, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Qala Syekh Ibnu Taimin, a'zamu asbabin atau a'zamu sababin dukhulin nas nar al-jahl aw kama qala asy-syekh, sebab terbesar disebutkan tadi fauj, manusia bagaikan gelombang, yakni mayoritas jumlah besar masuk dalam an-nar bisababi jahalah, dikarenakan jahil, tidak mau tahu tentang ilmu din, Bukan mereka idiot atau cacat mental. Bukan. Mereka akalnya waras, sehat, brigas. Ya, mungkin punya IP tinggi, IP-nya sampai 10 atau mungkin sampai 100. Mungkin dia punya titel doktorandus, profesor, profesornya profesor, sampai nyosor kaum muslimin. Ya. Sampai ndlosor mungkin. IQ-nya tinggi, tetapi dia tidak mau talabul ilmi syar'i. Dia sibuk dengan ilmu dunia. Dia sibuk dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu macam-macam. Berpikir ini sampai habis umur. Tidak tahu salat, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu Al-Hadith, tidak tahu Tauhid, tidak tahu syirik. Mati dalam keadaan jahil. Maka Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah, Al-Jahlu da'un qatil wa shifa'uhu amrani fi at-tarkibi muttafiqani nassun min Qur'anin aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-'alim rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang membinasakan dan obatnya ada dua. Yang keduanya harus dijalani bersamaan. Karena ini penyakit ada obat, butuh dokternya. Wa tabibu dzaka, dan dokter penyakit itu adalah seorang alim yang rabbani, yang dia memiliki ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga ilmu satu hal yang sangat kita butuhkan sekali. Banyak kami sampaikan dalam banyak taklim dan juga antum, masya Allah, ini kita hanya sedang murajaah, mudzakara, mengulang kembali tentang keutamaan ilmu. Al-Imam Ahmad menyebutkan kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih daripada sekedar kebutuhan kita kepada makan dan minum. Panjenengan nek mboten dahar, mboten ngunjuk, nopo pak akibatipun? Orang madang, orang nginum, apa akibatnya pak? Mati. Bastok mati. Gak makan, gak minum, gak ada makanan, gak ada minuman, sampai mati. Tok. Ngerti tok, Pak? Ya, saja. Yakni tidak ada setelah kematian itu azab. Siapa yang mati karena kelaparan, maka dia masuk neraka jahanam. Ada? Enggak ada. Tetapi ilmu agama, kaum muslimin, siapa yang mati tidak memilikinya, maka dia di belakang itu, dia mati dan mendapatkan azab. Beliau mengatakan, inna nufusa ahwaju ila ma'rifati ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-ta'ami wasyarab. Sesungguhnya jiwa manusia itu lebih membutuhkan untuk mengerti ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada sekedar kebutuhan kepada makan dan minum. Kalau kita tahu ini, berarti kita harus mengejar yang mana, Pak? Harus lebih mengejar ilmu karena kebutuhan kita dengannya lebih daripada sekedar makan dan minum. Bagaimanakah itu? Al-Imam Ahmad melanjutkan ucapannya. Qala fa in fata hadha hasal al-maut fi dunya. Seorang kalau dia tidak mendapati makan, tidak memiliki minum, ujung-ujungnya hanya kematian. Hanya kematian. Wan fatadzaka, namun kalau seorang tidak memiliki itu, yakni dia tidak memiliki ilmu agama, dengan itu dia jahil tentang tauhid, akibatnya jatuh pada syirik. Dia tidak memiliki ilmu agama, dengan itu dia jahil tentang sunnah, akibatnya dia jatuh pada bid'ah. Dia tidak memiliki ilmu agama, maka tidak ada iman dan taqwa dalam hati dia. Dia tidak bisa menjalankan perintah. Tetapi bahkan kebalikannya, perintah ditinggalkan, larangan yang dilakukan. Dengan sebab jahil, ya tarattab alaihi asya. Dengan sebab tidak memiliki ilmu agama, berakibat sekian banyak kefatalan, sekian banyak kesesatan. Maka kata Imam Ahmad, kalau seorang tidak memiliki ilmu agama, dia akan mati wa hasal al-adab, dan dia akan mendapatkan azab dengan sebab itu. Maka ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mencari dunia untuk makan, untuk kita minum, berapa lama? Berapa lama ya kaum muslimin? 100 tahun. Atau mungkin kurang dari itu. Dan lebih mungkin kurang dari itu. Kebanyakan orang tidak sampai 100 tahun kehidupan dia. 70 sudah mati. 80 sudah repot hidupnya. 90 lebih repot lagi. Ya, kematian. Artinya dia berjuang demi kemaslahatan hidupnya yang hanya 70 tahun atau 80 tahun atau 90 tahun atau 100 tahun. Hah? Setelah itu azab bagi dia. Siksaan. Karena dia jahil. Tetapi barang siapa yang talabul ilmi, dengan dia memiliki ilmu, maka dia bisa menjalankan hal-hal yang Allah ridai. Dengan ilmu dia bisa sesuai dengan sunnah. Dengan sebab ilmu dia akan sama dengan bimbingan para sahabat Nabi. Dan ilmu dia selamat dari kesesatan dan kebidaan. Maka ilmu yang dia kejar, ilmu yang dia raih, hanya tempo waktu 100 tahun dia hidup. Atau mungkin umurnya hanya 70 tahun. Dia cari ilmu sepanjang itu, 70 tahun. Dia mendapatkan nikmat sepanjang hari, beratus-ratus tahun. Bahkan berjuta-juta tahun. Bahkan beratus-ratus juta tahun. Bahkan miliaran tahun, bahkan tidak ada batasnya. Fil jannah. Allahu Akbar. Sehingga manfaat ilmu sangat besar. Meraih kenikmatan ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Mencari ilmu agama dengan baik dan benar, Allah akan berikan padanya surga yang sifatnya tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Hah? Dan tidak pernah pula terbesit dalam dada manusia. Dan itu sifatnya qarar, baqa, halidan, kekal. Allah yang mengkalkan mereka penuh kenikmatan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, tinggal kita sekarang ini milih yang mana kita. Milih kita memiliki ilmu yang mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan bagi kita menuju al-jannah, atau kita memilih membiarkan diri dalam keadaan tidak tahu, kemudian kita akan jatuh pada berbagai macam pelanggaran syariat untuk kemudian jatuh ke dalam an-nar. Masing-masing kembali kepada diri kita masing-masing. Al-yawm al-amal bila hisabin. Hari ini kita beramal, belum dihisab. Karena itu kebanyakan orang lalai, karena belum dihisab. Wagadan, besok, hari di mana kita telah mati, kita akan husibna, kita akan dihisab. Kita akan dimizan, kita akan diteliti amal saleh dan amal kemaksiatan. Kita akan dihisab di masa yang datang dan tidak ada waktu untuk beramal kembali di masa itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita menuju al-jannah dan memudahkan bagi kita untuk mendapatkan ridhanya dan mendapatkan rahmat sehingga kita masuk dalam al-jannah dan dilindungi dari panasnya api neraka. Amin rabbal alamin wallahu alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu